Satu hal yang paling ku suka dari dirimu adalah ketika ku pandang kedua bola matamu. Yeah. Oh, tak bosan tak jemu-jemu dan ku pandang selalu di saat engkau berkata tak jauh. Sayang seribu sayang kau ada yang punya. Ku selalu bermimpi untuk bisa memilikimu. Hey kamu yang cantik, jangan berpaling dahulu. Aku masih ingin memandangmu. Oh yeah. Hey kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu. Tapi ku takut dengan. Aku masih ingin memandangmu. Hey kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu, tapi ku takut dengan anjingmu.